Sabar denganmu, puasku katakan kepadamu, jangan ikutkan segala nafsu. Puasku coba memahamimu, puas sudahku dengan caramu, kini ku hilang rasa cintamu. Sabar denganmu, puas ku katakan kepadamu, jangan ikutkan segala nafsu. Puas ku coba memahamimu, puas sudah ku dengan caramu, kini ku hilang rasa cintamu. Maafkanlah.